Pak Suli, izinkan saya turun. Silakan. Sahabat Indonesia yang super, sikap adalah pembaik. Sikap adalah pembaik. Orang yang sikapnya baik, tidak ada yang bisa menghalangi keberhasilannya. Tetapi orang yang sikapnya salah, tidak ada yang bisa menolongnya. Seperti, kalau saya benar, katakan gitu, kalau saya benar, semua yang ada di alam ini akan mendukung saya. Tapi kalau saya salah, tidak ada 1000 malaikat yang bisa menolong saya. Sikap adalah pembaik. Jadi orang yang ingin hidupnya baik harus memperbaiki sikapnya. Nah, yuk kita pikirkan begini. Bagaimana kalau kita mulai dari sekarang ikhlas untuk menjadi pribadi yang membaikkan keadaan dimanapun kita berada. Contohnya ya, contohnya agak aneh. Orang miskin yang berlaku sebagai orang miskin yang baik tidak akan lama menjadi miskin. Karena dia berhemat, karena dia bekerja keras, dia santun, dia jujur. Itu perilaku orang miskin yang baik. Dengannya dia tidak lama lagi miskin. Dia akan menjadi pribadi yang dimuliakan. Sebaliknya, orang kaya yang tidak berlaku seperti orang kaya yang baik tidak akan lama menjadi orang kaya. Sombong, pelit, mengagul-agulkan, mengunggul-unggulkan harta, merasa semua bahkan hati orang bisa dibeli. Orang ini tidak lama jadi orang kaya. Berarti yang membaikkan keadaan adalah sikap. Sikap baik. Itu. Super sekali, Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu mengangkat tangan yang ingin bertanya. Baik, saya persilakan. Ya, langsung saja. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Mario. Waalaikumsalam. Salam super, Pak Mario. Salam super, Mas Uli. Salam super, Pak. Saya Taufik Rohman dari Semarang. Dari Semarang. Kadangkala saya dibayangi oleh kegagalan masa lalu oleh sebab dalam mengambil keputusan itu terlalu cepat. Ya. Di sisi lain, saya menyadari bahwa lambat dalam mengambil keputusan itu juga tidak baik. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengambil jalan tengah dari persoalan ini? Terima kasih, Pak Marim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia yang super. Seseorang tidak mungkin memperbaiki kehidupannya dengan pengertian yang sama. Karena pengertiannya selama inilah yang mempersulit hidupnya. Sehingga orang-orang yang berhasil telah kelihatannya menggunakan pengertian yang baik.